Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Jurumiyah, yang mana terakhir kita masih berada pada Al-Jawazil, yaitu penjazm fi'il mudhari'. Sebelum kita baca, sudah kita lewati beberapa penjazm, bahwasanya kesimpulannya jawazimul mudhari' alat-alat yang membuat fi'il mudhari' majzum itu terbagi menjadi dua. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari', kemudian yang kedua yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' secara kesepakatan bittifaq semuanya huruf. Ingat baik-baik ya. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya huruf. Enggak ada isim wala syai. Paham? Berbeda dengan penjazm-penjazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada yang huruf, ada yang isim. Bedakan ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi nanti ini ada sepeda yang bagus ya. Nah, jadi kesimpulannya nanti, na'am barakallahu fikum, yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu nanti ada rinciannya. Ada harfun bittifaq, huruf yang bittifaq secara kesepakatan, atau harfun alal asah, atau ismun bittifaq, atau ismun alal asah. Itu yang menjazmkan na'am barakallahu fikum na'am dua fi'il mudhari'. Nanti ada ya. Na'am. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada harfun bittifaq, huruf secara kesepakatan itu in. Kemudian harfun alal asah, dia itu huruf menurut pendapat yang benar, yaitu idma. Kemudian ismun bittifaq atau ismun alal asah itu mahma. Kemudian ismun bittifaq sisanya. Na'am barakallahu fikum. Ini berarti memang enggak ada lah. Na'am barakallahu fikum. Untuk bagian tadi ya. Na'am. Jadi pembagian-pembagian tersebut tentunya perlu direnungi kembali, karena mudah untuk mengingatnya, karena intinya penjazm fi'il mudhari' ada dua. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya huruf, tidak perlu diragukan lagi. Baru yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada yang huruf bittifaq, ada yang huruf alal asah, ada yang isim bittifaq, ada yang isim alal asah. Paham ya? Terbagi menjadi empat. Itu yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Naam. Fi'il yang pertama dikenal dengan fi'il syart, kalau yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang kedua dikenal dengan jawabu syarti wa jazahu. Nanti kita akan lewati. Kita baca dulu aja. Qala al-mu'allifu asabahullah. Berkata al-mu'allif asabahullah setelah menyebutkan penjazm satu fi'il mudhari'. Lam, lamma, alam, wa alamma. Walaupun sebenarnya alam dan alamma itu masuk di bawah lam dan lamma. Itu hanya saja ditambahi dengan hamzah istifham, istifham takriri. Ingat-ingat ya, istifham takriri. Naam. Sekarang berikutnya, walamul amri wa du'a. Lamul amr dan lamud du'a. Sebenarnya lamud du'a ini lamul amr juga sebenarnya. Paham ya? Jadi sebenarnya lamul du'a ini juga lamul amr sebenarnya. Cuman kenapa dinamakan du'a? Ta'adduban li rabbil alamin. Paham belum? Jadi kalau antum perhatikan baik-baik, lamul amr itu lam yang menunjukkan perintahan itu. Perintah. Nah, cuman dia lebih halus dengan perintah yang biasa. Antum ketika ngomong orang, ukhruj ya akhi, ukhruj. Perintah gak itu ukhruj? Perintah. Keluarlah kamu. Ini lebih apa? Lebih bisa dikatakan kasar. Tapi permintaan yang halus, ya akhi litakhruj. Ya akhi hendaknya engkau keluar. Perintah juga enggak? Perintah tapi lebih halus kalau ngelamul amr ini. Paham ya? Lebih halus, lebih mengena gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Lebih halus, lebih mengena. Biasanya kalau orang disuruh keluar, ukhruj, itu ya keluar gitu aja. Sakit hati tapi sedikit. Tapi kalau hendaknya antum keluar, biasanya lebih mengena gitu loh. Paham ya? Pakai lafad, pakai lamul amr. Kita lihat. Walamul amri wa du'a. Lam yang fungsinya untuk menunjukkan amr, perintah. Wa du'a ini maksudnya juga lamul amr, cuma dinamakan du'a. Karena nanti kembalinya hamba kepada Allah SWT. Kita layak enggak memerintahkan Allah Ta'ala? enggak layak, enggak pantas. Oleh karena itu dinamakan lamu doa. Sebenarnya permintaan juga sebenarnya. Nah, contohnya Allahumma rzuqna atau ya Allah na'am litarzuqna misalkan. Ya Allah, hendaknya Engkau memberikan rezeki kepada kami. Perintah ini. Tapi kan enggak mungkin, dalam artian enggak layak kita memerintahkan Allah Ta'ala. Ini doa di sini namanya. Namanya lamu doa, walaupun lamul amr aslinya. Paham? Cuman lima dasumnya doa'iyah, kenapa dinamakan lamunya lamu doa? Ta'adduban li rabbil alamin. Jawabannya kayak gitu nanti. Karena ta'adduban li rabbil alamin, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan kaki nomor satu itu perhatikan. Lamul amr hiya allati yutlab biha al-fi'l. Lamul amr itu adalah lam yang apa? Yang sebuah perbuatan diminta dengannya, maksudnya diminta dengan lam tersebut untuk melakukan sebuah perbuatan perintah. Paham belum? Naam. Kita lihat faidatun sebuah faedah, perhatikan. Al-farqu baina lamul amri wa lam ta'lil. Bagus sekali. Perbedaan antara lamul amr lam ta'lil apa bedanya? Tentunya jelas ya, kalau lam ta'lil, naam itu nanti kan tidak mendazmkan. Iya enggak? Lamu ta'lil, lamu kai itu kan menasabkan nanti dengan bantuan an mutmaratan jawazan, kan itu. Ingat-ingat itu ya. Lamul amr menjazmkan. Kita lihat analamal amri tufidut talab. Bahwasan lamul amr memberikan faedah talab, permintaan. Perhatikan situ ya, catatan kaki itu. Walam ta'lil tufidut ta'lil. Sedangkan lamu ta'lil, lam ta'lil ini memberikan faedah ta'lil. Ta'lil itu sebab. Paham ya? Sebabnya kenapa? Nah, kan itu. Lam ta'lil. Contohnya jitu li ata'allama. Aku datang untuk belajar. Sebabnya kenapa engkau datang? Untuk belajar. Paham ya? Ta'lil itu memberikan sebab. Apa maksudnya ya? Bedanya itu. Kalau lamul amr perintah, litadhhab ya akhi. Litadhhab ya akhi, antum jangan ngartikannya. Jangan ngartikannya sebabnya engkau pergi enggak, tapi hendaknya engkau pergi. Perintah enggak? Nah, jadi bedanya kalau dari sisi penggunaan, perhatikan ya, bedanya lamul amr dengan lamut ta'lil dari sisi penggunaan. Kalau lamul amr menjazmkan. Kalau lamut ta'lil menasabkan dengan bantuan an mutmaratan jawazan. Ba'da lamu kai lamu ta'lil sama aja. Paham belum? Ayo na'am. Perbedaan dari sisi nam penggunaan, kalau lamul amr itu lam yang fungsinya untuk nam memerintahkan atau talab permintaan. Tapi kalau lamu ta'lil, lam yang fungsinya ta'lil untuk sebab. Wa huwa anna ma ba'daha 'illatun lima qablaha, yaitu bahwasanya maknanya ta'lil, bahwasanya apa-apa yang setelahnya itu sebab dari apa yang sebelumnya. Contohnya ngambar kalau fikum jitu li ata'allama. Jitu li ata'allama. Itu kan lamnya lamu ta'lil itu, ya enggak? Berarti yang setelahnya itu sebab daripada yang sebelumnya. Sebabnya kenapa kok datang? Sebabnya untuk belajar, itu paham ya? Seperti itu. Kita lihat wala taqunu ila maksuratan, dan lamul amr ini nam tidaklah terjadi kecuali maksurah, di kasrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan nah barakallahu walamul amr taqunu maksuratan wala taqunu illa maksuratan, dan lamu ta'lil ini juga sama saja tidak terjadi kecuali di kasrah. Walamul amr taqunu maksuratan, ada lamul amr terkadang kasrah, perhatikan ya. Lamul amr terkadang kasrah, wasakinatan terkadang juga sukun. Idza atat ba'dal wawi awil fa aw summa. Perhatikan baik-baik ini. Jadi lamul amr terkadang dia disukun apabila datang setelah wawu atau fa atau summa. Contohnya fal tadhhab. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Fal. Ada lam itu? Itu lamul amr sukun karena jatuh setelah fa. Satunya au liyasmut, lamul amr kasrah di situ. Amulum. Atau kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Fal yukrim jarahu. Ada lam itu? Sukun enggak? Itu lamul amr. Jadi lamul amr terkadang disukun dan kasrah. Yang kasrah contohnya tadi itu fal yakul khairan au liyasmut. Sukun kan itu? Liyasmut. Maksudnya liyasmut, yasmutnya itu kan taknya sukun karena dia majzum. Lamnya lamul amr kasrah. Liyasmut. Paham belum ini? Nah, jadi seperti itu. Ini faedah bagus sekali ya. Jadi kalau antum jumpai lamul amr setelah wawu, fa atau summa, sukun dah. Paham ya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, fal yukrim, fal gitu loh. Saidnya lamnya itu sukun itu, lamun amr. Nah, kalau yang di kasrah ya tadi itu fal yakul khairan au liyasmut. Belum. Nah, kita lihat. Naam nahwu contohnya adalah untuk masalah doa tadi sudah kita lewati ya. Doa kenapa nih namanya doa walaupun pada asalnya lamul amr juga ta'adduban li rabbil alamin, dalam rangka beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak layak, enggak pantas merintahkan Allah taala dan enggak layak melarang Allah taala. Jadi nanti ada lanahi wa du'a juga. Enggak. Contohnya Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami jangan engkau mengadab kami. Larangan enggak nih? Ini kita padahal pantas enggak kita melarang Allah taala? Enggak pantas itu doa, berdoa. Ya Allah, janganlah engkau mengadab kami. Maksudnya doa jangan sampai gitu loh. Doa. Paham ya? Cuman aslinya lanahiyah juga aslinya. Paham ya? Jadi nanti Arabnya la lanahiyah wa du'a gitu namanya. Maksudnya enam double gitu. Kita lihat. Nahwu liyung fikdu sa'atin. Nah, liyung fikdu sa'atin ini yang lamul amr biasa ini. Liyung fikdu sa'atin min sa'atih. Maksudnya hendaknya orang yang punya keluasan harta itu menginfakkan dari keluasan hartanya. Liyung fikdu sa'atin min sa'atih itu. Nah, hendaknya, kan perintah kan? Hendaknya du sa'atin, orang yang memiliki keluasan harta, nah, menginfakkan apa? Min sa'atih, dari keluasan harta tersebut. Perintah enggak? Perintah lamul amr liyung fik itu. Paham? Yang lamul doa berikutnya, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu segera memutuskan atau segera memutuskan perkara kita atau perkara kami. Nah, ini kan berarti seakan-akan memerintahkan. Tapi ini lamul doa namanya. Tapi i'rabnya nanti bagaimana i'rabnya? Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala i'rabnya lamul amr wa doa itu. Ya, dua. Paham ya, maksudnya langsung digitukan atau langsung satu aja biar langsung jelas, maksudnya lamnya la du'aiyah itu. Amr aslinya teman dinamakan du'aiyah ta'adduban rabbil alamin. Maksudnya ya? Ngam. Paham belum sampai situ? Berikutnya wala fi nahyi wa du'a, ini la nahiyah namanya. La tadhhab, la tadlis, la taqra, menjelaskan enggak? La tadhhabu, la tadlisu, la tarmi, la tardo, la tad'u. Semuanya menjelaskan kan? Semuanya menjazmkan lanahiyah namanya. Nah, ada juga lanahiyah wa du'a. Namanya la du'aiyah. Karena apa? Karena ta'adduban li rabbil alamin. Ingat-ingat ya, dinamakan du'aiyah. Ustaz, ini kan aslinya juga lanahiyah. Naam. Tapi kenapa dinamakan kok du'aiyah? Karena ta'adduban li rabbil alamin. Jawabnya gitu. Dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak layak melarang Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kita lihat nahwu la tahzan. Jangan engkau sedih. Nahi larangan enggak? Inilah nahiyah. Yang la du'aiyah yang mana? Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami jangan engkau menghukum kami, jangan engkau mengadab kami. Ini kita ngelarang aslinya. Melarang, cuman di sini doa. Berdoa kepada Allah taala gitu loh. Sehingga dinamakan la-nya la du'aiyah. Paham? La-nya la du'aiyah. Naam. Kalau di bawah itu cara i'rabnya, na barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Atau ada faedah dulu kita baca itu nomor 4 itu ada faedah bagus sekali. La annahiyah yalat yutla biha tarkul fi'il. Benar. La nahiyah itu adalah la yang apa fungsinya? Untuk diminta dengan la tersebut meninggalkan perbuatan. La tajlis, meninggalkan agar tidak duduk. La taqra, meninggalkan agar tidak membaca. Faedatun, sebuah faedah. Al farqu baina la nahiyah wa la nafiyah, ini penting juga. Biar antum enggak bingung, sama-sama la bentuknya sama. Cuman bedanya apa lanahiyah dengan lanafiyah? Min haitsul labdi ikhtisasun nahiyah bil mudhari' wa jazmihi bi khilaf nam. Wa jazmuhu bi khilafi an-nafiyah. Perhatikan. Nam ditinjau dari silafatnya ikhtisasun nahiyah bil mudhari'. Wa jazmihi ya ma'tuf ya. Nam. Ditinjau dari lafadznya dia mengkhusus lanahiyah ini dengan mudhari'. Lanahiyah enggak bisa masuk pada fi'il madhi. Ingatkan ya, lanahiyah tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Khusus pada fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari lanahiyah. La tajlis, la taqra enggak ada, la daraba. La qatala enggak ada. Maksudnya itu kalau lanahiyah enggak ada. Lanahiyah masuk hanya fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari. Paham ya? La tadkhulu, la tajlisu, la taqra, la tangdur, la tadkhul, la takhruj, itu sama la nahiyah. Masuknya pada fi'il mudhari'. Paham? Dan menjazmkan. Kita lihat. Berbeda dengan bikhilafin nafiyah, berbeda dengan la nafiyah. Wa min haitsul ma'na innal kalama ma'an nahiyah talabiyun wa ma'an nafiyah khabari. Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya pembicaraan kalam itu kalau bersama la nahiyah talabi, permintaan. La tajlis, antum meminta agar dia tidak apa? Duduk. Kan itu. Naam. Dan meninggalkan dudukan itu. Tapi kalau la nafiyah khabari itu cuma pengkabaran saja. La yadhhabu Muhammadun. Muhammad tidak pergi. Kabar atau bukan itu? Kabar enggak? La yadhhabu Muhammadun. La nafiyah, enggak menjazmkan wala syai. Enggak menjazmkan wala menasabkan, cuma maknanya nafi. La yadhhabu Muhammadun. Artinya Muhammad tidak pergi. Kabar bukan? Kabar. Beda dengan la nahiyah. Kalau la nahiyah bukan kabar. La tajlis. Larangan untuk duduk, ya enggak? Perintah agar meninggalkan apa? Duduk. Bukan kabar kan? Beda tak? La tajlisu. Engkau tidak duduk. Kabar bukan? Kabar bukan engkau tidak duduk? Kabar. Bedanya itu antum lihat aja. Membikin majzum atau enggak? Kalau enggak berarti la nafiyah. Paham? Nah, kita lihat. Wala nahiyah tusta'mal fi nahyil ghalib wal mukhatab katsiran. Dan la nahiyah tusta'mal seringnya digunakan fi nahyil ghaib. Untuk melarang sesuatu yang gaib yang orang enggak ada pun bisa juga la nahiyah. Wal mukhatab katsiran, tapi seringnya yang diajak bicara yang dilarang. La tajlis, orangnya ada itu loh. La taqra, orangnya ada. Tapi terkadang boleh juga dipakai untuk yang apa? Nah, yang dipakai untuk orang yang enggak ada itu bisa juga. Nah, contohnya la ya'ti Muhammadun misalkan. Muhammad jangan datang. Orangnya enggak ada di hadapannya kan? Bisa gitu loh. Terkadang cuma kebanyakan mukhatab yang diajak bicara langsung yang kena nahiyah. Wala tustamal fi nahyil mutakallim ayal mudhari' al mabdu' bil hamzah aw an nun li'anna al mutakallim la yunha nafs la yan la na'am la yanha nafsahu illa 'inda tanziliha manzilatul ajnabi. Ti la nahyah ini tidak masuk pada mutakallim, tidak pula pada mutakallimin. La adkhul enggak ada. Paham ya? La nadkhul itu enggak ada. Adanya la adkhulu sama la nadkhulu. La nahyah yang bisa masuk. Paham belum? Nah, kecuali kalau apa? Mendudukkan, perhatikan, illa inda tanziliha manzilatul ajnabi. Kecuali dia mendudukkan dirinya seperti kedudukan orang lain itu loh. La adkhul. Jangan aku masuk. Berarti antum melarang dirinya sendiri itu loh. La nadkhul, jangan kami masuk gitu loh. Kalau antum mendudukkan seakan-akan antum itu orang lain gitu loh. Tapi kan seringnya kita ya kita itu loh. Kamu-kamu, kita-kita itu loh. Seringnya gitu kan? Jadi seringnya digunakan untuk mukhatab tadi itu. La tajlis, la taqra ya akhi, la tal'ab. Misalkan, la tal'ab, jangan main-main kan. La tal'ab. Kembali ke orang yang dia bicara, tapi kalau la al'ab, jangan aku main. Itu kan berarti melarang dirinya sendiri. Nah, kalau dia seakan-akan adalah ajnabi orang lain, itu bisa itu. Tapi jarang sekali digunakan. Seringnya kalau untuk sendiri ya, la al'abu, aku tidak main. Paham ya? La nadhabu, aku tidak pergi. Kabar semua. Jadi kesimpulannya, biar antum enggak bingung, kesimpulannya la nahiyah menjazmkan dari tadi. La nahiyah tidak menjazmkan, tidak menasabkan. Nah, paham itu satu. Kedua, dari sisi makna la nahiyah, na'am barakallahu fikum, mengandung makna larangan. Paham ya? Tapi kalau la nahiyah mengandung makna apa? Sekedar pengkabaran. Penafian tapi pengkabaran saja. Paham salah ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi insyaallah ingat baik-baik bahwasanya dinamakan doa kenapa tadi? Ta'adduban lirabbil alamin. Ta'adduban lirabbil alamin. Kemudian yang terakhir yang menjazmkan satu fi'il mudhari ini wa talab. Talab itu permintaan, walaupun ini sebenarnya dikritik para ulama, sebenarnya yang menjazmkan itu apakah talab itu sendiri atau ada penjazm yang disembunyikan, kita lihat. Wa talabu idza saqatatil fa' minal mudhari ba'dahu, perhatikan. Apabila hilang fa dari fi'il mudhari setelahnya. Nanti dengan contoh lebih jelas nanti. Naam, wa qusida bihil jazaa, dan diinginkan dengannya adalah jazaa, balasan. Nahu ta'alu atlu. Nah, kata mereka atlu ini majzum dengan talab. Kenapa ta'alu? Kemarilah, talab enggak? Hah? Kemarilah, talab enggak? Talab permintaan. Ta'alu, kemarilah itu talab bukan? Nah, kata beliau di sini matalab idza saqata nafa minal mudhari' ba'dahu. Nah, sekarang atlu fi'il mudhari' itu ada fa'nya enggak itu? Enggak ada. Dihilangkan kan? Qusida bil jazaa', yang diinginkan ini balasan. Kemarilah kalian, atlu, aku bacakan untuk kalian. Balasan bukan? Balasan. Kalau kalian datang bacakan itu loh. Tapi kalau kalian enggak datang ya aku bacakan. Namun yang rajih wallahu alam, nah yang rajih adalah ini adalah nah barakallahu fikum jawab syart dengan fi'il yang dibuat dengan adatus syart dengan alat penjazm yang dibuang dengan fi'ilnya. Ta'alu in ta'tu atlu. Takdirnya gitu. Nah, ta'alu kemari kalian. Jika kalian datang aku akan bacakan. Ta'alu in nam in ta nam. Ta'alu in ta'tu atlu. In ta'tu atlu. Nah, maksudnya jika kalian datang aku bacakan. Nah, wah, itu pendapat yang sahih wallah alam ya. Nah, kita lihat bawah itu nomor 1, kalau i'rabnya sesuai dengan sini berarti ta'alunya itu menurut mereka adalah fi'il amr mabniun al-hatfun ini sudah benar. Cuman syahidnya atlu ini fi'il mudhari' majzum bi jawabi talab ini. Dengan jawaban talab permintaan tadi. Wa alam jazmihi hatfu harfil illah. Jadi atlu itu katanya jawaban ta'al untuk datang itu, paham ya? Nah, ta'alu ini kan ta'alu atlu kemarilah kalian. Ini sebenarnya kalau cuma kemarilah kalian itu ada dua kemungkinan, datang atau enggak orangnya itu loh. Kemarilah kalian, itu ada kemungkinan yang kita panggil itu datang atau tidak, ya enggak? Kalau datang baru kita bacakan. Berita takdirnya ta'alu in ta'tu atlu. In ta'tu atlu. Jika kalian datang aku bacakan. Berarti mafhumnya jika kalian enggak datang ya enggak dibacakan. Paham belum? Jadi atlu na barakallahu fikum tadi itu. Nah, yang rajih dia adalah sebagai jawab syarat. Nah, dari alat penjazm yang dibuang bersama fi'ilnya. Wallah alam. Itu mungkin disebutkan nanti di kuatur nada ya. Di kuatur nada. Kalau sesuai dengan sini ya enggak masalah, di i'rab sini dulu biar enggak pusing. Intinya di situ menjazmkan satu fi'il mudhari'. Naam, itu atlu karena apa? Karena nah barakallahu fikum fa'nya hilang dari fi'il mudhari' kemudian diinginkan dengan balasan, jazaan balasan. Wa qawlihi kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiqtil liwa bainad dakhuni fa hawmal. Artinya di sini nama apa syahidnya di sini kifa nabki. Kifa nabki takdirnya kifa inta kifa nabki. Jadi kesimpulannya gitu. Nanti di kotor nada mungkin dibahas panjang lebar lagi ya. Kifa nabki. Berdirilah kalian berdua. Kalau kalian berdiri berdua-duanya berdiri, nabki kami akan menangis. Takdirnya kifa in takifa nabki. Berarti apa? Berarti jawab tuh in loh. In yang dibuang bersama apa? Bersama fi'ilnya. Paham belum itu? Nah, jadi itu aslinya kalau takdirkan kifa ini kan tolapnya, kifa ini tolapnya. In takifa nabki. Jika kalian berdiri, kami akan menangis. Nah, paham ya? Sebabnya karena mengingat kekasih atau tempat tinggal atau misalnya nah. Paham maksudnya ya? Mahum. Ini berdasarkan pendapat yang disebutkan di sini walaupun istilahnya apa? Istilahnya yang rajih sebagaimana sebutkan tadi, dia ternyata mazumnya itu sebagai jawab syarat dari in yang dibuang bersama fi'ilnya. Nah, ta'alu in ta'tu atlu. Kifa in takifa nabki. Paham belum? Nah, kan permintaan kan ada dua kemungkinan, dipenuhi apa enggak itu loh, paham ya? Nah, berdirilah kalian berdua. Jika kalian berdiri, kami nangis. Paham ya? Nah, kemarilah kalian. In ta'tu, jika kalian datang, atlu, aku akan bacakan. Paham belum? Nah, nah seperti itu. Jadi ini karena rumit ya, dikit-dikit aja ya. Nah, barakallahu fikum, berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.